Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi petunjuk sehingga kita melakukan kegiatan, aktivitas, ucapan dan perbuatan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Kita akan melanjutkan kajian dari buku Prinsip Dasar Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana hal ini apa yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Hafizahullah Ta'ala, tentu dengan tujuan kita bisa memahami perkara-perkara yang bersifat mendasar, yang bersifat usul. Tadi sudah saya sampaikan, man hurimal usul, hurimal wusul. Orang yang tidak memahami usul, pokok-pokok, kaidah-kaidah, terhalang untuk sampai kepada tujuan. Maunya menyembah Allah Ta'ala, namun tidak demikian adanya. Kenapa? Karena tidak memahami usul, ya. Kita lihat, mari kita dengarkan pada halaman 51, paragraf yang ketiga, ya. Penulis mengatakan pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah Ta'ala dengan dua bukti. Ya, jadi orang-orang musyrikun, mereka telah melakukan sesembahan kepada selain Allah, mengambil sesembahan kepada selain Allah Ta'ala, ya. Kemudian ketika dikatakan kepada mereka, mereka menjawab tidak menyembah, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya, ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, ya, kecuali untuk mendekatkan kepada Allah, ya. Nah, hal tersebut dibatalkan, dibantah oleh Allah Ta'ala dengan dua bukti. Pertama, sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun, karena mereka adalah makhluk, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya, tidak dapat menghidupkan dan mematikan, ya. Allah berfirman, "Wa takhudu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura." Ya. Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia, selain Allah untuk disembah, padahal mereka itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat memberi manfaat, serta tidak kuasa mematikan, ya, dan juga menghidupkan serta membangkitkan. Perhatikan di sini, ya, sesembahan saya berharap kepada semua para jemaah kaum muslimin dalam menyikapi ayat, ya, untuk kemudian ditadaburi, lalu bagaimana realita ketika kita berada dalam kehidupan ini. Ya, coba perhatikan di sini. Allah membatalkan dua bukti terhadap sesembahan mereka. Satu, sesembahan yang diambil tidak memiliki keistimewaan uluhiyah sedikitpun. Tidak memiliki keistimewaan untuk diibadahi, disembah. Kenapa? Karena mereka makhluk. Ya, namanya makhluk diciptakan. Ya. Justru yang menciptakan yang berhak disembah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, kalau yang tidak bisa menciptakan, ya berarti dia tidak punya hak untuk disembah. Wong dia tidak menciptakan kok. Ya, tidak menciptakan. Tidak dapat memberi manfaat. Tidak dapat menolak bahaya. Tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Tidak dapat menciptakan, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Ada lima kata sebagai kata kunci pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk menghadapi realita hidup. Pertama, penciptaan atau ciptaan. Yang kedua, ya, manfaat. Yang ketiga, bahaya. Yang keempat, menghidupkan. Yang kelima, mematikan. Cipta, bahaya, manfaat, hidup, mati. Coba kehidupan kita dalam segala sisi, jangan lepas daripada itu. Ya, antum bekerja untuk manfaat, antum kawin untuk manfaat. Ya, kemudian menghindari dari bahaya supaya dapat jabatan manfaat, supaya tidak hilang jabatan bahaya. Nah, banyak orang untuk mendapatkan jabatan datang ke dukun, supaya tidak hilang jabatan juga datang ke dukun. Nah, artinya apa yang kita pelajari itu, jangan sampai kalimat ini, kalimat diambilkan dari ayat ini, ya, dari surat apa tadi, Al-Furqan ayat ketiga. Ya, agar apa? Agar kita yakin kalau begitu antum berbisnis jangan khawatir. Kita bekerja di kantor jangan khawatir dengan gasak, gesek, gosok. Ya, kaum muslimin jangan khawatir. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudharat kecuali Allah Rabbul Alamin. Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpa dirimu. Anak kecil, ya, seorang sahabat Ibnu Abbas yang masih berumur 7 tahun atau 9 tahunan, ya, disebut, ya gulam inni wa'allimuka kalimatin, wahai gulam aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Sampai pada Nabi bersabda apa? I'lam wa'lam annal ummatah lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wajafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak kecil, aku akan ajar padamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, engkau akan dapatkan pertolongannya. Ya. Jika kau minta, minta pada Allah. Jika engkau minta pertolongan, minta pertolongan pada Allah. Ketahuilah. Seandainya, ketahuilah. Wa'lam. Di sini wa'lam. Ketahuilah dengan ilmu yang memberikan keyakinan, bukan keraguan-raguan. Ketahuilah dengan ilmu yang memberikan kemantapan hati, ya, bukan malah mikir-mikir, tidak. Ketaduan ilmu pasti. Apa itu? Seandainya semua manusia di atas muka bumi ini bersama-sama untuk memberikan pertolongan manfaat kepadamu, maka tidak ada artinya, tidak ada gunanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Begitu sebaliknya, seandainya semua umat ini bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan ada manfaatnya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Memberikan manfaat, harta, ya, wanita, tahta dengan segala level. Kalau level kita tahta barangkali ya super vice, super apa? Supervisor. Ya, mungkin tahta bagi level kita barangkali ya. Iya. Ya, harta levelnya level cireng. Harta levelnya level kebab. Jangan main dukun. Jangan main curang. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan bergeser. Karena dukun, kecurangan tidak akan merubah. Ya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cipta, hidup, mati, bahaya, manfaat tidak ada yang menguasai selain Allah taala. Kenapa kita menjadikan kecurangan sebagai sesembahan, menjadikan dukun sebagai sesembahan, menjadikan jin sebagai sesembahan? Nah ini, ya, mereka telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Padahal la yahlukuna syai'a, tidak bisa menciptakan sesuatu. Ini dalam bahasa Arab namanya apa? An-nakiratu fi siyakin nafi yufidul umum. Nakirah syai'an nafi, la yahlukun lam, lam nafi, umum, apapun, bahkan min kitmir, bulu, apa ya, apa namanya, kulit arinya kurma itu, antum tahu, biji kurma, kemudian dikupas, ada kulitnya, itu, tidak bisa menguasai, ya, kulit ari itu, para jemaah sekalian, ya. Kenapa kok di, sampai diberikan sesembahan, ya. Padahal tidak bisa sama sekali, sebagaimana, di dalam firman Allah dalam surat Fatir, Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir." Surat Fatir ayat 13, ya. "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir." Yang kalian sembah, yang kalian seru selain Allah itu, mereka apa? Ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak bisa menguasai kitmir. Kulit ari, antum tahu biji kurma, ya, diambil ada kulitnya. Tidak bisa membikin itu. Tidak bisa menguasai itu. Ini para jemaah sekalian, ya. Apakah minta-minta sama kuburan? Apakah minta-minta sama jin? Apakah minta sama berhala? Pada batu akik, kepada keris, ya, kepada sesajen dan lain sebagainya, tidak bisa menguasai. Ya, jin semuanya tidak menguasai. Ya, makanya dulu kalau ada orang lewat di lembah-lembah, yaitu pamitan sama yang bau reksonya. Saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Ya, disamakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana dulu Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Adalah sebagian manusia dulu itu minta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin menambah sesat dan dosa kepada manusia. Jadi kita itu enak datang tempat yang baru, barangkali belum pernah kita singgah, apalagi dianggap tempatnya singit. Ya, apa singit? Singit itu dianggap ya ada yang jaga, bau reksonya. Lalu pamitan, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Loh, kalau diberi nasihat dan arahan oleh juru kuncinya gunung, kamu ya kalau lewat sini nanti bawa ini, Nanti kamu jangan menghadap ke sana kecuali harus mengucapkan ini. Kok mau dan percaya? Kalau disuruh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kok ragu-ragu? Ya, ini. Ya, terkadang orang itu lebih melihat ini faktanya begini. Ini ayat hadis ya, belum terbukti. Ah, na'udzubillahi min dzalik, jangan begitu. Ini iman masalahnya. Oleh sebab itu menyikapi ayat ini penting. Betul, tidak ada yang menciptakan, kita tahu. Betul, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menolak bahaya madarat. Tapi faktanya ketika di lapangan jualan di pasar, ya ternyata kita kalah. Ya, dengan apa? Dengan nafsu kita. Akhirnya main gasak-gesek dan gosok alias curang. Ketika kalah, ya. Nah, oleh karena itu berbuatlah sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu, setelah itu tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya. Untuk bahagia, perhatikan doa, usaha, tawakal 3, 4 syukur, 5 sabar. Ya. Doa, usaha, kemudian tawakal, syukur, sabar, istighfar. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa haula itsalas unwanus saadah, ya, di dalam mukaddimah al-qawaidul arba, ya, apabila dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar, ketika terjerumus ke dalam dosa istighfar, maka ketiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Saya tambah 3. Doa, usaha, setelah itu tawakal. Berhasil, syukur. Gagal, sabar. Kurang dalam berdoa. Lalai dalam berdoa. Lalai dalam usaha. Lalam dalam tawakal, lalai dalam syukur, kurang dalam bersabar, 6 istighfar. Insyaallah bahagia. Bahagia insyaallah. Ya. Doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar. Coba antum lihat sisi-sisi kehidupan kita itu. Ya, di mana tadi sudah dipagar, ya, dalam surah Al-Furqan ada 3 bahwa ada ciptaan. Ya, ciptaan. Ya, istri yang antum cari ciptaan Allah Ta'ala, mobil yang antum buru ciptaan Allah Ta'ala, rumah yang antum kita huni ciptaan Allah Ta'ala, anak yang kita miliki ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan itu. Maka kita jangan sampai memburunya dengan membabi buta sehingga keluar dari para jemaah Allah, untuk melanggengkan jabatan datang ke dukun, untuk meraih jabatan datang ke dukun, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, ya, sehingga apa? Yang satu bisa melanggar haknya Allah, yang kedua melanggar haknya manusia. Biasanya kalau sudah melanggar haknya Allah Ta'ala, apalagi di bawahnya Allah Ta'ala. Tapi yang melanggar haknya manusia belum tentu melanggar haknya Allah Ta'ala. Di sini maksudnya apa? Kita belajar tauhid, tapi juga tidak lepas terkadang kita melanggar haknya manusia. Sehingga disebutkan orang yang bangkrut, ya, atadruna mal muflis faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata faqalah, ya, innal muflis min ummati, ya. ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotayahum fatrihat alaihi thumma turiha finnar. Rahu Muslim. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Nah ini, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Ya, tidak salah. Tapi yang dimaksud Rabbi ada al-muflisufina, kata beliau, al-muflisufina man la darahi malahu wa la mata, kata para sahabat. Kemudian Nabi menjawab, innal muflis ya min ummati ya'ti yaumal qiyamah, adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat tidak membawa, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dulu mencaci maki fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, memukulnya, menumpahkan darahnya, sehingga apa? Diambil pahala sholat, puasa, zakatnya, diberikan kepada mereka yang didolimi, habis pahalanya, masih ada dosanya, diambil dosa orang lain, dilempar kepada dia, dimasukkan dia ke dalam api neraka. Coba antum perhatikan hadis ini, ketika dia bisa membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, berarti dia ketika meninggal, bertauhid apa syirik? Bertauhid. Berarti haknya Allah tidak dilanggar. Yang dilanggar haknya manusia. Ya, menumpahkan darahnya untuk mengambil hartanya, begal, memukulnya, ya mengambil hartanya dengan baik-baik juga ada, makan hartanya, mencuri, dan seterusnya, curang, dan seterusnya para jemaah. Nah ini berarti apa? Ya orang yang bertauhid juga tidak ada jaminan selamat dari hal tersebut. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa tauhidnya tidak sempurna. Demikian para ikhwan. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita jangan sampai melanggar haknya Allah Ta'ala dan juga melanggar haknya sesama manusia. Bukan haknya dimakan, bukan haknya diambil, bukan haknya. Karena kita jualan sepi. Yang satu melanggar haknya Allah Ta'ala, datang kepada dukun. Padahal dukun tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Yang satu lagi apa? Mengambil dengan curang, ya, memfitnah orang dagang, oh itu dagangannya, barangnya tidak bagus, misalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka di sini para jemaah sekalian, ya, orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, ya, dibatalkan oleh dua bukti dengan dua dalil. Yang pertama tadi surat Al-Furqan ayat ketiga, bahwa apa? Wattakhadu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, padahal mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka pun juga tidak menguasakan, tidak berkuasa atas dirinya untuk memberikan manfaat maupun memberikan madorot, menolak madorot maupun memberikan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusyura. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan. Kata-kata kunci dalam kehidupan itu semua. Ya. Sepertinya kata-kata biasa, tapi harus ditadabburi, dipahami, sehingga mendarah daging. Sehingga apa? Jangan khawatir miskin. Jangan khawatir bangkrut. Jangan khawatir tidak bisa makan. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang ngasih makan kalian dan juga kepada anak kalian. Ini para jemaah Allah, ini harus kuat. Ketika berada di pasar dan berdagang, jangan pakai jasanya dukun, paranormal. Ya. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan omongannya, saya mau berdagang, ya, bagaimana ini? Oh, kamu harus tukunya menghadap begini, harus begitu. Ya, maka dikatakan apa? Telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama. Kemudian juga di dalam surat surat Saba ayat 22 dan 23. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirki wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Ya. Katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad disuruh berkata oleh Allah Ta'ala kepada manusia, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah, ya, berdoalah kepada mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan, la yamlikuna mithqala dzarrah, seberat dzarrah, biji yang kecil, di langit maupun di bumi. Ya, wa ma lahum fihi min syirkin, mereka sekali tidak mempunyai satu peran pun dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini selain Allah tidak bisa menciptakan, selain Allah tidak bisa menolak bahaya, sihir, ya, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Ya. La yuflihu sahiru min haitsu ata. Tukang sihir tidak bisa berhasil dari manapun mereka datang. Nah, kita harus yakin. Kadang takut sama sihir, sama santet, sehingga takutnya perginya juga ke tukang santet juga. Takut sama dukun, larinya kepada dukun juga. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuflihu sahiru haitsu ata. Ya. Maka tukang sihir tidak akan bisa berhasil dari manapun mereka datang. Ya. Dari manapun mereka datang. Ini. Kemudian aisyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yadhurrun. Apakah mereka, mengapa mereka mensekutukan Allah dengan yang lain? Ya, dengan berhala yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Datang ke dukun, dukun bisa ngasih duit, dukunnya minta duit. Ya. Datang ke paranormal, bisa ngasih duit? Kalau memang bisa ngasih duit, ngapain? Ya, justru minta bayaran. Coba logikanya di mana? Akalnya di mana? Ya. Masa batu besar, pohon besar dikasih sesajen disembah? Kenapa kok bawa telur, bawa apem, bawa kopi, bawa kadang apalah, jajan pasar, ditaruh di bawah pohon? Untuk apa itu? Ini untuk si mbah. Kenapa? Supaya selamat. Nah, masa orang bisa memberikan keselamatan cuman perlunya apem, makan jajanan pasar, bunga-bunga? Coba, di mana ini? Ya. Coba sekedar, cuma sekedar ngasih apa terus mintanya mobil Mercy. Sementara yang dianggap bisa ngasih mobil, bisa ngasih rumah, bisa ngasih istri cantik, cuma butuh apa? Ayam disembelih, darahnya ditaruh di situ. Mana di sini? Itulah tipu daya. Ya, itulah tipu daya para jemaah, ya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, ya, ketika nanti dikumpulkan, apakah kamu ini minta disembah kepada manusia? Oh, tidak ya Allah. Mereka tuh nyembah jin. Ah, antum buka pada surat Saba ayat 40, ya, dan 41 sampai 42. Ya, Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Ya, pada hari Allah mengumpulkan mereka semuanya. Ya, semuanya, manusia, jin, malaikat. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, "Tsumma yaqulu lil malaikah, ahaula iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka manusia itu dulu nyembah kamu wahai para malaikat? Nyembah kalian? Apa jawaban malaikat? Qalu subhanak anta waliyuna. Malaikat menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, Engkau ini adalah waliyuna, pelindung kami. Min dunihim, bukan mereka, bal kanu ya'budunal jin." Bahkan mereka itu nyembah jin. Itu naruh sesajen di pohon, di batu besar, ya. Untuk siapa? Yang bau reksonya, yang jaga di situ. Agar apa? Agar selamat. Selamat dari apa? Bahaya. Atau agar apa? Agar dapat manfaat. Saya mau cari kerjaan. Saya mau dagang. Mau cari istri. Ya, masa ya dia butuh jajan pasar. Manusia disuruh mempersembahkan cuma seekor ayam, ya, hitam mulus, putih mulus, darahnya dicecer. Sementara dia minta apa? Minta mobil, minta sapi, minta sawah. Kan gak masuk akal. Dukun, bayar berapa sama dukun? Hah? Kalau dukun beranak gak ada masalah. Dukun bayar berapa? Mungkin ngasih 200 ribu. Paling pun mungkin 1 juta lah. Apakah ngasih 1 juta kemudian dia minta yang datang ke dukun minta 500 ribu? 1 juta inginnya 1 miliar. Nah kalau memang bisa dapat 1 miliar, ngapain dukun minta duit? Ya sudah, dukunnya sendiri aja. Ya, 1 miliar biar datang sama saya. Coba di mana logikanya? Ini para jemaah. Coba dukun enggak dikasih. Ya, datang ke dukun, dukunnya tidak dikasih. Ngomel tidak kira-kira. Wah, kamu enggak bakal manjur, enggak bakal mujarab. Tuh, kenapa? Karena kamu enggak kasih duit sama saya. Ini para jemaah mata Allah. Kasih duit, berapa? 1 juta. Dia mintanya dapat 1 miliar. Ya. Supaya dagangannya laris dan seterusnya. Nah ini para jemaah rahmati Allah, mereka tidak bisa memberikan manfaat kok. Bahkan mereka ya itu apa? Minta manfaat. Coba jin minta sesajen, jin, ya mungkin hanya telur, mungkin hanya ayam tadi. Kira-kira kalau manusia diminta sama jin untuk mempersembahkan, kamu harus bawa mobil Alphard, persembahkan, bakar, nanti kamu akan dapat angkot. Mau tidak? Tidak mau. Ya, tidak mau. Mobil Alphard itu dengan angkot. Nah, kalau mempersembahkan angkot dapat mobil Alphard, nah itu. Nah, kalau dia dituker Alphard sama angkot, di mana? Ini para jemaah. Ya. Nah, oleh karena itu dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak bisa menciptakan. Mereka tidak bisa memberikan manfaat. Mereka tidak bisa menolak bahaya. Mereka tidak bisa menghidupkan. Mereka tidak bisa mematikan. Kenapa kok disembah? Kenapa kok minta-minta sama kuburan? Nabi sampai berlindung, ya Allah. Apa doanya Nabi? Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah, minta-minta sama kuburan. Kalau ziarah kubur, boleh. Mendoakan orang meninggal. Atau apa? Mengingat kematian. Tapi kalau minta-minta, Mbah Fulan, tolong ya saya mau kawinin anak saya. Jangan sampai hujan nanti ini. Minta-minta sama kuburan. Nabi sudah berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku tempat untuk diminta-minta. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku tempat diminta-minta. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kok ada sebagian orang datang kuburan minta-minta sama kuburan? Kalau mendoakan orang meninggal, Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, dan seterusnya. Silahkan. Kuntun nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, ziarahlah. Dan memang kesyirikan muncul, ya, 1000 tahun antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh, tidak ada kesyirikan. Ya, di masa Nabi Nuh, ada. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh berkata kepada kaum yang lain, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Siapa ini? Ini nama-nama orang soleh di masa hidupnya. Ketika meninggal didatangi ke kuburannya, diam di situ, lama-lama minta kepada kuburan tersebut. Ya, setan membisikkan, bagaimana kalau aku bikinkan patungnya? Berhasil, ya. Bagaimana kalau aku bikin setiap rumah supaya ingat? Ah, kemudian jadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah. Dan mereka menjawab, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Enggak kok, kami enggak nyembah mereka. Tujuannya apa? Supaya mendekatkan kami kepada Allah. Itulah para jemaah rahmati Allah, ya. Kemudian apabila demikian keadaannya, ya, berhala-berhala itu, maka sungguh sangat bodoh dan batil dan dolim apabila menjadikan mereka sebagai ilah sembahan dan tempat meminta pertolongan. Jadi patungnya latta, latta itu dari kata latta yaluttu. Dulu ada seorang yang memang suka berbuat baik, latta yaluttu, menumbuk tepung. Kemudian kalau ada orang haji dikasih ini sebagai makan. Meninggal dikenang kebaikannya, kemudian dibuat patungnya berupa patung Allat, lalu disembah untuk apa? Perantara dengan Allah Ta'ala, ya. Jadi mereka bilangnya enggak nyembah patung, enggak minta kuburan supaya mendekatkan kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan, enggak kok, saya tidak nyembah mereka. Cuma tujuannya supaya mereka mendekatkan saya kepada Allah Ta'ala. Betul, kita perlu wasilah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa batagu ilaihil wasilah. Wahai yang beriman, bertakwalah pada Allah dan ambil wasilah, perantara. Nah, wasilah yang disyariatkan adalah pertama, dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, berdoa dengan nama itu. Ya Allah minta rezeki, ya Allah ya Razzaq, urzuqni, ya Allah ya Razzaq. Ya Allah yang Maha pemberi rezeki, beri rezeki pada saya. Ya Allah ya Syafi, yang menyembuhkan, sembuhkan saya. Yang kedua dengan apa? Dengan amal soleh. Seperti orang yang masuk ke dalam goa, 3 orang, kemudian tertutup oleh batu, tidak bisa keluar. Satu berdoa, ya Allah, saya dulu punya orang tua, ada susu, tidak saya berikan kepada anak saya dulu, tapi saya kasih orang tua. Dengan berbakti, amal soleh, berbakti pada orang tua, dikabulkan doa. Yang kedua, berdoa dengan apa? Yaitu mau berzina dengan seorang wanita, dan wanita itu siap asal dia dikasih pinjaman duit karena dia perlu. Ketika duit sudah dikasih dan siap berzina, wanita itu mengatakan, jangan kau berzina, tapi nikahi saya. Bergetar dia, tidak jadi berzina. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan yang ketiga adalah, yaitu orang yang memiliki karyawan, masih ada gaji sama dia. Karyawan itu pergi, menyisakan gaji, suatu saat diambil, diberikan semua berupa kambing banyak, ini ambil semua. Apa kata karyawan? Gaji saya tidak sampai banyak seperti itu. Ini punyamu dari dulu sampai sekarang, silakan ambil. Berkembang dengan kejujurannya, diterima doanya, amal soleh. Yang ketiga dengan apa? Dengan doanya orang beriman, tolong ya doakan saya, minta doanya, itu boleh. Ya, di samping doa sendiri, minta doa kepada sesama orang beriman. Seperti Umar bin Khattab kepada Al-Abbas, ya, kepada Al-Abbas. Dulu kami ketika di zaman Nabi, kami minta kepada Allah, ya, dengan Nabi. Sekarang Abbas, Abbas silakan kamu beri, doakan, minta air hujan. Nah ini, ya, semua menunjukkan bahwa apa? Bahwa, ya, bahwa apa? Bahwa tawassul yang disyariatkan dengan pertama Asmaul Husna, yang kedua dengan apa? Dengan amal soleh. Yang ketiga dengan apa? Yaitu doanya sesama orang yang beriman. Jangan tawassul dengan kuburan, ya. Orang yang tawassul dengan Latta Uzza, Latta itu juga orang baik meninggal. Wat Suwa Yagus juga orang soleh meninggal, ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Kedua, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rob, pencipta yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Jadi orang musyrik juga mengakui Allah yang menciptakan, ya, Allah yang memberikan rezeki. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Katakan Muhammad kepada mereka, siapa sih yang ngasih rezeki pada kalian? Ini Nabi disuruh bertanya kepada orang musyrik Quraisy, siapa yang ngasih rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari yang mati dan yang mematikan dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam ini? Ternyata orang musyrik Quraisy menjawab, semua yang melakukan adalah Allah. Tapi kenapa kok nyembah patung? Oh enggak, kami enggak nyembah kok. Patung itu patung dari mana itu? Itu Latta, orang baik dulunya, ya, orang soleh. Nah, cuman bentuknya patung. Ada sebagian bentuknya kuburan. Makanya Nabi bersabda apa? Ya Allah, jangan sampai kuburanku dijadikan tempat untuk minta-minta, untuk beribadah. Ya, Allahumma la tajal qabri wasanan yubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan mari terapkan, ya, dalam kehidupan. Dalam kita berdagang di pasar, jangan takut persaingan dagang lalu datang ke dukun. Jangan takut dengan persaingan dagang lalu curang. Datang ke sawah, jangan takut, ya, gak tumbuh, ya, lalu apa, main dukun dan seterusnya. Mintalah kepada Allah subhanallah. Oh kan perlu perantara Pak Ustaz, perantara itu dengan doa, dengan Asmaul Husna. Perantara itu apa, amal soleh. Perantara itu apa, doanya orang beriman, ya. Demikian, saya kembalikan kepada Evo yang ada di studio. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk membimbing kami dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat dari pembahasan kita prinsip dasar Islam. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, jika ada orang Islam yang selama hidupnya tidak pernah melakukan perintah Allah dan Rasulnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, termasuk salah satunya sholat, dengan alasan tidak mau karena malas, alasannya ribet, memberatkan, dan lain-lain, apakah ketika dia meninggal nanti boleh disolatkan atau tidak? Syukran wa jazakallahu khairan. Silakan. Pertama, terkait dengan sholat, ya, terkait dengan masalah sholat, ya, maka para ulama sepakat, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu adalah tidak apa-apa, ulama sepakat ya bahwa mereka adalah kafir ya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Nah, meninggalkan salat ada beberapa kondisi. Pertama, meninggalkan sholat dengan mengatakan atau meyakini tidak apa-apa, tidak sholat. Ya, tidak ada masalah. Maka ulama sepakat itu kafir. Ya. Nah, kalau sudah kafir, matinya memang tidak boleh disolati. Tidak boleh didoakan. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang mati, ya, kemudian dia dalam keadaan kafir, ya, tidak boleh, ya, untuk mendoakannya, ya, ketika orang itu meninggal dalam keadaan kafir. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk, maka di sini ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan kafir keluar dari Islam. Pendapat kedua tidak, ya, selama masih mengakui kewajibannya. Pendapat kedua ini pendapatnya jumhur ulama mayoritas dengan dasar pertama adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian mentakwil atau membawa kata-kata kufur yang ada dalam hadis tadi, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, ya, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka salat, barang siapa meninggalkan salat kufur, kafar. Nah, kufur di sini diartikan kepada kufur kecil, bukan kufur besar yang tidak keluar dari Islam. Kufur kecil, ya. Dengan dasar apa? Pertama firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman saling membunuh, ya, maka apa? Damaikan keduanya, saling berperang. Nah, di sini meskipun saling membunuh masih disifati mukmin. Sehingga kata-kata kufur dalam hadis, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang mukmin merupakan kefasikan, membunuhnya merupakan kekufuran. Kufur di sini adalah kufur kecil sehingga masih disifati dengan iman tadi. Ya. Nah, itulah pendapat jumhur. Ya, adapun ya adapun yang meninggal dalam keadaan kufur, maka lihat dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Surat At-Taubah ayat 84, jangan kamu mensolati atau mendoakan orang seorang dari mereka yang mati untuk selamanya, dan jangan berdiri atas kuburannya untuk mendoakan karena mereka kufur. Nah, kalau matinya kafir, ya, dan untuk mengatakan seorang itu kafir, maka tidak boleh semena-mena. Oh, kamu kafir, gak boleh. Ya. Karena apa? Karena tidak semua ucapan kufur atau perbuatan kufur serta-merta menjadi orangnya kafir. Ya. Harus ada tabayyun. Harus ada iqamatul hujjah. Jelaskan kepada dia. Ya. Oleh karena itu, hati-hati untuk mengatakan kafir. Ya, emang ini pertanyaannya disolati atau tidak? Ya, sebab kalau tidak disolati adalah orang yang tadi matinya kafir. Ya, ya, intinya dari pertanyaan itu, kafir tidak, kan gitu. Nah, untuk mengatakan kafir itu hati-hati. Kalau masih ragu, kafir apa tidak? Ya, hukum asalnya apa? dia muslim. Kalau muslim ya disolati, ya disolati. Demikian. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar meninggalkan sholat, atau bisa jadi dia sudah tobat dan sholat di akhir hidupnya. Kita tidak tahu. Ya, ini demikian. Ya, di sini harus perinci dan harus hati-hati. Ya. Tapi kalau memang itu orang sudah meninggalnya dalam keadaan kufur, atau 84, wala tusolli ala hadin minhum mata abada, wala takum ala qabrihi. Ya, innahum kafaru billah wa rasulih. Jangan kalian mendoakan atau mensolati kepada seorang dari mereka selamanya. Jangan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya, karena mereka telah kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kafir yang keluar dari agama Islam. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, barakallahu fikum Ustaz. Izinkan anak bertanya, bagaimanakah membantah orang yang mengatakan bahwa tawasul kepada orang yang sudah wafat, baik nabi atau wali, dia dengan dalih dalam sebuah ayat bahwa orang-orang yang meninggal itu hidup bahkan diberi rezeki oleh Allah, yaitu surat Ali Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di situ hanya mendapat rezeki. Dengan dalil ini mereka bertawasul, karena orang-orang yang mereka tawasul ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Silakan Ustaz. Iya. Al-Imran 169 ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Janganlah kalian mengira orang-orang yang meninggal terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup, ya, dan mendapat rezeki di sisi Tuhannya, di sisi Allah, ya, dan juga di dalam ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan lagi mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup tapi kalian tidak menyadari. Ingat, ya. Pertama, hidup di situ tentu beda dengan hidup di alam dunia. Ya. Hidup di situ di alam kubur, di alam barzakh beda dengan di alam dunia. Pertama, Quran mengatakan la yastabil ahya, ya, tidak sama orang hidup dengan orang mati, ya. Dalam surat Fatir juga, ya. Bisa dilihat ya, bahwa tidaklah sama orang hidup dengan orang mati, ya. Tidaklah sama orang hidup dengan orang mati, ya. La yastawil ahya walal amwat, tidak sama orang hidup dengan orang mati, ya. Antum buka surat sebentar, Ahwan. Ya. Tidaklah sama orang hidup dengan orang mati. Ya. Ya. Ayat Fatir ayat 22, ya. Surat Fatir ayat 22, ya. Coba dibacakan ayatnya. Tidaklah sama orang hidup dengan orang mati. Ayat yang dibacakan. Ayat yang dibacakan. Walal amwat, ya. Wa ma yastawil ahya walal amwat, ya. Tidaklah sama orang mati dengan orang hidup. Surat Fatir ayat 22, ya. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak sama orang mati dengan hidup. Ini ayat yang mengatakan. Yang kedua, fakta menjelaskan bayi ketika di dalam perut ibunya oleh dokter dibilang sehat. Berarti apa? Hidup, hidup. Setelah bayi keluar, jangankan satu menit, satu detik, kembalikan ke perut ibunya, bisa hidup tidak? Bisa mati. Tapi di dalam perut ibu hidup, di luar perut ibu hidup. Apakah sama kehidupan dalam perut sama di luar perut ibunya? Tidak sama. Apalagi dengan alam barzah. Ya, bahkan dalam hadis katakan mereka sholat, mereka berdoa, berzikir. Ingat, Nabi bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Kalau manusia itu sudah meninggal, putus semua amalnya kecuali amal jariyah, kemudian ilmu bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan, atau dalil-dalil yang lain. Adapun ibadah yang dilakukan di dalamnya bukan ibadatut taklif, wa innama ibadatu at-tana'um. Bukan ibadah taklif beban, tapi ibadah kenikmatan. Ya, ibadah kenikmatan. Ini penjelasan para ulama ya. Sehingga tidak sama orang mati, wa ma yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya, tadi di dalam Quran surat Fatir 22 Allah berfirman apa? Wa ma yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah sama orang hidup dengan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta, dan engkau Muhammad sekali-kali, bimusmi'in man fil kubur, tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ya. Jadi orang kamu tidak dengar kecuali dengan hadis yang tertentu. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan. Ketika anaknya datang, wahai mbah saya, bapak saya, ini saya, tidak bisa. Tapi kalau salam, ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, wa rasulullah lana wa lakumul afiyah. Bahkan Nabi sendiri ketika kita mengucapkan salam, itu disampaikan oleh para malaikat, bukan Nabi dengar langsung. Sebagaimana Nabi bersabda, inna lillahi malaikatan, ya, innalillahi malaikatan, ya, bahwa Allah punya malaikat-malaikat, ya, yang berjalan di atas muka bumi, ya, yang menyampaikan salam dari umatku. Ya. Ya bulughuni min ummati assalam, yang menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Itu. Ini jadi malaikat keliling. Oh ini baca selawat dan salam Nabi disampaikan, bukan Nabi langsung yang mendengar, ya, bukan Nabi langsung, ya, tapi siapa? Malaikat, ya, malaikat yang menyampaikan para jemaah, ya, bulughuni min ummati assalam. Menyampaikan, ya, bahwa innalillahi malaikatan yamsuna fil ardi ya bulughuni min ummati assalam, bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi ini menyampaikan salam dari umatku. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Ta'ala mengembalikan ruhnya Nabi, ya, kemudian malaikat menyampaikan begitu, ya, bukan Nabi dengar langsung, ya. Ini sehingga apa, ada orang yang tadi bertawassul kepada orang di kuburan, karena di kuburan itu tidak mati tapi hidup. Hidupnya beda. Kalau bayi saja dalam perut ibu dengan bayi keluar di dunia dikatakan sama-sama hidup, tapi samakah hidupnya? Tidak sama. Apalagi di alam barzakh, alam gaib yang tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia ini, ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari pesan singkat tadi. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita karena terbatasnya waktu perjumpaan ini, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya, Ustaz. Fadhal. Baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Ya, istiqomah itu apa? Tetap bertauhid, mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu penjelasan Abu Bakar As-Siddiq. Istiqomah itu apa? Menjalankan kewajiban. Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Maka kita istiqomah itu apa? Tetap bertauhid, jangan syirik. Istiqomah apa? Menjaga kewajiban. Maka dua ini disebut dengan istiqomah. Dengan demikian insyaallah akan mendapatkan rasa aman, tidak takut, tidak sedih. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah atas perhatian antum dan juga para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, begitu pula dengan ikhwah yang ada di studio. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.